Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Kita masih di bab ketujuh, anjuran dan perintah untuk tawadhu dan menjauhi sifat kibir atau takabur. Tawadhu terutama bagi talibul ilm, penuntut ilmu, baik kepada yang dia belajar darinya, kepada para pengajarnya, maupun kepada yang dia ajari, kepada muridnya. Di riwayat disebutkan tawadhu liman ta'allamuna minhu. Tawadhu'lah kalian, merendahlah kepada orang yang kalian belajar darinya, yang kalian dapati ilmu itu darinya, gurumu. Wa tawadhu liman tu'allimun, tawadhu'lah pula kepada yang kalian ajari, yakni kepada muridmu. Wala takunu jababiratal ulama, dan jangan jadi jababirah. Jababirah itu kalau dalam kekuasaan mereka tipe penguasa yang bengis, congkak dengan kekuasaan yang dia punya. Di kalangan ulama pun ada, nasallallahu alafiyah, di kalangan orang yang berilmu, jababirah, congkak dan jabar dengan keilmuan yang dia miliki. Seperti disebutkan, sebagian mereka tidak rela kecuali dengan sebutan-sebutan kehormatan. Ada yang harus maunya, harus dipanggil dengan panggilan-panggilan atau gelar yang bahkan melampaui kapasitas dirinya, melebihi hakikatnya, dengan sebutan misalnya Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Atau yang serupa dengan itu. Al-muhim, diperintahkan seorang talibul ilm untuk tawadhu. Telah lalu dalam pertemuan kemarin, tawadhu atau lawannya kibir, ghurur wal ujub, takabur, merasa dirinya lebih dari yang lain. Bangga dengan apa yang dia punya, bangga dengan yang dia miliki, atau bangga dengan posisi yang dia dapati, derajat yang dia telah sampai padanya. Kalau itu dia jadikan kebanggaan dan merendahkan orang lain karenanya, maka hancurlah seorang hamba saat itu walaupun banyak ilmunya. Dan telah kita ketahui pula yang banyak merusak talibul ilm, para penuntut ilmu, atau lebih khusus merusak tawadhu'nya, adalah hubur ri'asah, cinta dan menyenangi, berambisi terhadap kekuasaan dalam bentuk apapun itu kekuasaan. Kekuasaan memang secara materi dia ingin jadi pemimpin, ataupun kekuasaan maknawi, dia ingin jadi orang nomor satu, semua mata tertuju padanya, dia yang tentukan segalanya. Seperti disebutkan oleh Imam Mansur Ibn Ismail Al-Faqih rahimahullah, al-kalbu akramu isyratan wa huwa fin nihaya fil khasasah mimman ta'arrada lirri'asah qabla ibanir ri'asah. Anjing, walaupun dia binatang hina, najis, dan orang risih dan jijik kepadanya, orang tak ingin, tapi dia lebih baik pergaulannya, masih lebih mending jauh, sehingga terutama kepada orang yang dia dapati kebaikan, dia kasih makan, atau yang semisalnya dia manja, kepalanya pun kamu lihat diberikan di kaki orang tersebut, dia memanjakan dirinya, tubuhnya berputar-putar dan mendekat, menjinakkan diri kepada tuannya. Dia lebih baik pergaulannya semacam itu dibanding orang yang menginginkan kepemimpinan sebelum dia mendapatinya. Akan kamu dapati dia rusak pergaulannya, lebih kotor dan lebih menjijikkan dari anjing sekalipun. Bahkan ma'ruf, mereka tidak segan-segan untuk mengorbankan prinsip-prinsip agamanya, bahkan agamanya pun dia korbankan, na'udzubillah, demi kekuasaan fana yang dia dambakan. Salaf, a'immah dan sahabat rahimahumullah sangat takut kepada kepemimpinan semacam ini, dalam artian dia diikuti, dia banyak pengikutnya, diagungkan. Mereka khawatir terhadap dirinya, rusaknya tawadhu' pada dirinya, rusaknya kalbu. Makanya disebutkan saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an Suatu ketika beliau keluar dari masjid, diikuti oleh sekian banyak orang. Nah, ini Ali, imam dan sahabat mulia radhiyallahu an, dan dekat sekali dengan Rasul, menantunya. Maka Ali melihat kepada mereka ini, lalu beliau katakan, wa ayyu qalbin yasluhu ala hadha, kalbu siapa yang bisa terima semacam ini, kalbu siapa yang akan baik jika seperti ini, ini siapa yang akan jadi soleh, siapa yang selamat dari fitnahnya. Karena dia diagungkan dan diikuti sekian banyak. Qala, kata Ali, khafqun ni'al mafsadatun liqulub nukar rijal. Banyaknya sandal, artinya orang berjalan di belakangmu, kamu diikuti oleh banyak orang. Disebutkan banyaknya sandal karena ketika semakin banyak orang akan semakin banyak sandal berjalan mereka di belakangmu. Mafsadatun lil qulub, itu merusak kalbu. Nah, ini merusak ketawaduannya. Orang dengan itu akan takabur, merasa dirinya diikuti sekian banyak orang, diagungkan, diikuti, sehingga semakin congkak dan semakin takabur. Itu maksud. Diikuti sekian banyak orang merusak kalbu, nukar rijal, dan itu pula menjadi pertanda malapetaka bagi orang. Artinya tanda-tanda kehancuran yang membinasakan, waliyadu billah. Umar dalam makna yang sama, radhiyallahu an, kata Umar pernah mengatakan, hiya mafsadatun lil matbu' wa madhallatun lit tabi'. Itu merusak orang yang diikuti. Ini tadi, jadi takabur, hilang tawaduknya, dan kehinaan atau kerendahan bagi yang mengikuti. Karena semakin direndahkan, semakin diperbudak oleh yang mereka ikuti. Begitulah a'immah salaf takut dari takabur, takut dari hilangnya tawadhu pada diri mereka, pada kalbunya. Dan mereka sadari bahwa memang kalau ilmu itu dipelajari, dicari untuk diamalkan, orangnya akan semakin tawadhu. Sebaliknya pun demikian. Kata Imam Malik ibnu Dinar rahimahullah, man ta'allama al-ilma lil 'amal kasarahu. Orang kalau belajar ilmu, menuntut ilmu untuk dia amalkan pada dirinya, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, untuk dia mendekatkan dirinya kepada Allah, untuk ibadahnya, amal solehnya dirinya. Memang ilmu itu sengaja dan itu niatnya dia pelajari untuk dia amalkan. Maka ilmu itu akan membuat dia tawadhu, kasarohu. Kalau secara lafziah, kasaroh itu memecahkannya. Artinya dia dipecah hatinya untuk tawadhu, munkasir. Jadi orang yang tunduk, orang yang santun, bertawadhu, karena memang amalan itu yang dia tuju, yang dia inginkan dengan ilmunya. Qala, kata beliau, wa man ta'allamahu li ghairil amal zadahu fakhra. Tapi kalau dia pelajari ilmunya, ilmu itu dia pelajari bukan untuk diamalkan, hanya menambah kesombongannya, hanya menambah kecongkaan pada dirinya, semakin takabur dan semakin dia menyepelekan orang, merendahkan orang lain. Karena memang ilmu dia pelajari bukan untuk diamalkan. Qala, kata Abu Hatim rahimahullah, fal wajib 'alal 'aqil luzumu tawadhu'i wa mujanabatu takabburi. Maka kewajiban orang untuk semakin tawadhu, selalu tawadhu dan meninggalkan takabbur. Walau lam yakun fit tawadhu'i khoslatun tuhmadu illa annal mar'a kullama kathura tawadhu'uhu izdada bidzalika rif'atan lakana alwajibu 'alaihi alla yatazayya bighairihi. Kalau saja tawadhu itu tidak punya kelebihan, tidak punya dampak positif, kecuali satu seandainya, yaitu seorang hamba semakin tawadhu, bertambah tawadhu'nya, maka bersama itu bertambah pula tingginya, semakin mulia, semakin dia berwibawa, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Seandainya tawadhu enggak punya kelebihan kecuali ini, maka niscaya yang wajib bagi orang yang berakal harus selalu menghiasi dirinya dengan tawadhu, tidak dia tinggalkan tawadhu'nya. Qala, wat tawadhu'u tawadhu'an, dan tawadhu itu ada dua macam. Ahaduhuma mahmud wal akharu madzmum. Yang pertama tawadhu' yang terpuji, yang kedua tawadhu' yang tercela. Wat tawadhu'ul mahmud, adapun yang terpuji, tarkut tatawuli ala ibadillah wal izra' bihim. Tawadhu' dengan tidak merasa dirinya lebih dari yang lain. Tatawul itu dari tawil. Tawil itu tinggi atau panjang. Tidak merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, lebih bisa, lebih mengerti, lebih hebat. Dan pasti kalau sudah seperti itu, dia akan cenderung izra' bihim, akan meremehkan orang. Orang dipandang sebelah mata dan pasti akan dia lecehkan, dia hina dan dia rendahkan. Nah, apa fulan, wah, ada apa-apanya, dia begini, dia begini. Karena dia merasa dirinya lebih dari yang lain. Maka meninggalkan itu tawadhu yang terpuji. Watawadhu al-madmum, adapun yang tercela, tawadhu al-mar'i lidhi dunya raghbatan fi dunyahu. Tawadhu'nya seseorang kepada ahli dunia untuk mendapat dunia mereka, supaya dapat harta bendanya, agar mendapat pemberian atau kedudukan, jabatan. Kan dalam tanda kutip, orang akan tawaduk, tapi itu tawaduk yang tercela. Bagaimana dia gak tawaduk, gak mau merendah, dia berharap sesuatu darinya. Dia akan merendah-rendah, kalau perlu kepalanya ditaruh di kakinya orang itu. Karena ada yang dia harap, menghinakan dirinya dia siap. Bahkan tadi, menjual agamanya pun akan dia lakukan. Merendah, betul-betul merendah. Menjilat dan segala macam akan dia lakukan. Yang secara zahir itu tawadhu, tapi tercela. Merendah dia memang. Mengangkat kepalanya pun dia enggak berani kepada orang yang dimaksud. Suara pun dia rendahkan di hadapannya. Enggak berani bilang tidak. Walhasil demikian, ma'ruf. Orang kalau sudah berambisi dan menginginkan dunia dengan segala bentuknya, dia akan bertawadhu kepada orang itu, dan itu tercela. Sebagian mengatakan sebetulnya itu bukan tawadhu, tapi ya secara surah memang gambarannya tampak itu tawadhu. Kalau disebut tawadhu, ya tawadhu yang madzmum, yang tercela. Fal'aqil yalzamu mufaraqata tawadhu'il madzmum 'alal ahwali kulliha. Maka orang yang berakal enggak akan mau. Dia selalu berusaha menjauh dari tawadhu yang tercela ini. Orang yang berakal tidak ingin mengorbankan harga dirinya, terlebih agamanya, untuk bertawadhu yang tercela demi mendapat kepentingan dan ambisi-ambisi duniawi. Wala yufariku tawadhu al-mahmud alal jihati kulliha. Sebagaimana pula orang yang berakal enggak akan meninggalkan tawadhu yang terpuji dalam posisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Dia tetap menjaga tawadhu yang terpuji, tidak ingin merasa dirinya lebih dari orang lain, tidak ingin merendahkan, menganggap di bawahnya, dilecehkan orang selain dirinya. Qala, beliau bawakan dengan sanadnya, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala, kata Umar, innar rajula idza tawadha'a lillah rafa'a Allahu hakamatahu. Kata Umar, orang kalau tawadhu kepada Allah, tunduk patuh kepada syariatnya, tawadhu karena Allah kepada orang lain, tidak merasa dirinya lebih, tidak menganggap rendah orang lain, maka dengan itu Allah akan angkat derajatnya, akan Allah muliakan kedudukannya. Hakama itu kedudukan. Di dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas, di Tabrani, Baihaqi dalam Syu'ab dan yang lain, Rasulullah katakan, ma min adami illa fi ra'sihi hakamah b biyadi malak. Setiap Bani Adam di kepalanya ada hakamah, dan itu dipegang di tangan malaikat. Hakamah, kalau itu pada binatang, itu tali pengekang. Kamu tahu kuda kan? Tali yang dipegang oleh penunggangnya yang mengendalikan kuda ini, suruh berhenti, suruh lari ke kanan, ke kiri, itu hakamah juga namanya. Setiap Bani Adam punya hakamah, dan itu di tangan malaikat Allah tugaskan. Fa'idha tawadho'a, kalau si hamba ini tawadho, kila lil malak, diperintahkan kepada malaikat, irfa' hakamatahu, angkat hakamahnya. Kata Imam Al-Munawi dalam syarah hadis ini, irfa' hakamatahu, angkat hakamahnya, maknanya qadrahu wa manzilahu, yakni angkat kedudukannya, muliakan orang ini, angkat derajatnya sehingga dia mulia, dia diagungkan. Semakin dia tawadhu, semakin dia diangkat, semakin dimuliakan. Qala, dalam hadis kembali, wa idza takabbara qila lil malak, tapi kalau dia takabur diperintahkan kepada malaikat, da hakamatahu, turunkan hakamahnya. Kata Munawi, turunkan hakamahnya artinya direndahkan, dihinakan. Diperintahkan untuk dihinakan hamba ini dan direndahkan sehingga enggak punya kewibawaan, enggak punya kehormatan, tidak dicintai, tidak dihargai. Disebutkan demikian karena sifat orang yang rendah tampak dia akan menundukkan kepalanya, makanya hakamahnya diturunkan. Layaknya kalau itu pada binatang tadi, tali di kepalanya Bani Adam diturunkan sehingga dia menunduk begini. Tapi orang yang tawadhu diangkat hakamahnya sehingga dia begini. Dan itu ma'ruf. Gampangannya kamu saja kalau salah sama orang, merasa berbuat jelek kepadanya, menyesal atau ini, kamu malu, bagaimana kamu di hadapannya? Kamu gak akan berani angkat kepala. Yang ada kamu begini, malu, merasa rendah dan hina. Tapi orang yang benar, orang yang kamu dolimi misalnya, orang yang dalam keadaan posisinya memang benar, mulia dia. Ya, artinya kondisinya mengangkat kepalanya. Karena dia di posisi orang yang benar. Begitu. Katakan kepada malaikat, turunkan hakamahnya. Kalau dia takabur. Kembali kepada Athar Umar. Mungkin Umar sebutkan ini mengambil riwayat Ibn Abbas, mungkin itu diketahui juga oleh Umar. Sehingga Umar katakan ini, Inna rajul idha tawadha'a lillah rafa'ahullah hakamatahu. Orang kalau tawadhu, Allah angkat hakamahnya. mulia dia, terhormat, berwibawa. Wa qala ta'ish na'ashakallah, dan dikatakan kepadanya intaish na'ashah, itu nahdah dan qiyam, tegaklah atau bangunlah, jayalah. Intaish, semoga Allah pun memberi kamu kejayaan, kemuliaan, bangkitlah. Kata Umar, fahuwa fi nafsihi saghir wa fi ayunin nasi kabir. Maka orang yang tawadhu seperti ini, pada dirinya dia merasa orang kecil, enggak punya apa-apa dan belum seberapa yang dia lakukan, enggak, belum berhak untuk ini itu. Dia merasa pada dirinya masih banyak kekurangannya, merasa orang kecil karena tawadhu'nya. Tapi karena tawadhu'nya di mata orang, Allah jadikan dia orang besar. Allah yang jadikan. Orang tahu apa yang ada padamu, kemampuanmu sampai mana. Kalau bahasa orang sekarang, skillmu itu di mana, kualitasmu seperti apa, akan dihargai oleh orang. Maka dia orang besar di mata orang, diagungkan dan dimuliakan. Wa idza takabbara al-'abdu wa 'ada tawrahu wa hasahu Allah ila al-ardi. Tapi kalau seorang hamba takabur dan melampaui batasnya, melampaui kapasitasnya, lebih dari yang dia miliki, wahasahullah, akan Allah hancurkan dia, Allah rendahkan, Allah jatuhkan sampai di bawah bumi. Waqala, dan akan dikatakan kepadanya, ikhsa, akhsa'akallah, menjauhlah, semoga Allah pun menjauhkanmu. Menjauhlah, menjauh dengan kehinaan, bukan sekedar jauh begitu saja, jauh tapi dengan kehinaan, rendah. Fahuwa fi nafsihi kabir wa fi ayunin nasi saghir. Maka orang seperti ini di matanya dirinya besar. Dia menganggap diri dia orang hebat, orang yang mampu ini, bisa itu. Dia menganggap dirinya besar, padahal di mata orang dia orang kecil. Orang gak senang dengannya. Orang akan merendahkannya, dianggap. Tahu orang kualitasnya seperti apa orang ini. Orang tidak akan menghargai dia, enggak akan memuliakan dia. Walaupun pada dirinya sendiri dia menganggap dirinya fine. Dia menganggap dirinya sangat besar, melebihi kapasitasnya. Salah satu dampak dari takabur pula yang membuat orang itu semakin jatuh dan semakin hina, dia akan mengaku punya kemampuan mengaku menguasai bisa sesuatu yang itu tidak ada padanya. Artinya mulutnya saja besar, dia kesankan ke orang, kalau dia bisa ini, bisa itu, dia kuasai ini, dia kuasai itu. Makanya kata Umar, idza takabbara al-'abd, kalau sudah takabur, wa'ada tawrahu. Orang kalau sudah takabur seringnya akan melampaui batasnya. Melampaui kapasitasnya sendiri. Dia cuma sejengkal, tapi karena takabur seakan dia orang yang 1 meter. Padahal dia cuma 1 jengkal. Dia mampunya hanya sekian, tapi pengakuannya kalau dia bisa jauh melebihi itu. Dan itu merusak tawaduk seorang hamba. Dan bahkan itu sifat Yahudi. Sifat Yahudi, akhzahumullah, yang Allah cela banyak tentunya sifat buruk pada Yahudi. Salah satu sifat mereka adalah mengaku apa yang tidak ada pada dirinya. Hanya Allah sebutkan dalam Quran, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dan bangga dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, enggak ada padanya. Bukan dia yang melakukan, bukan dia yang berbuat. Tapi mereka cukup bangga dan senang kalau dipuji-puji dengan sesuatu yang bukan perbuatan mereka. Ya ngakunya saja, padahal bukan mereka yang berbuat. Dan itu sangat-sangat tidak pantas pada talibul ilm. Pada muslim saja sudah enggak pantas. Karena itu sifat musuh-musuh Allah. Umat yang dilaknat dan dimurkai Allah. Apalagi kalau dituduh oleh seorang muslim. Apalagi kalau itu penuntut ilmu. Yuhibbun an yuhmadu bima lam yaf'alu. Senang pujian dengan yang tidak ada padanya, tidak dia lakukan. Dan itu ditakuti sangat oleh a'immah dan salaf. Makanya ketika Abu Bakar naik, Siddiq radhiyallahu anhu, dan dipuji-puji sedemikian rupa dalam keadaan banyak pantas beliau mendapati pujian itu. Dan Abu Bakar, siapa yang enggak tahu Abu Bakar? Keutamaannya sekian banyak, sangat dicintai Rasulullah, bahkan orang yang paling dicintai Rasulullah. Perjuangannya dalam Islam pun begitu besar dan banyak. Walhasil, saat beliau mendengar pujian-pujian itu, beliau naik mimbar. Dalam khutbah beliau, antara lain yang beliau sampaikan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan. Mereka yang mengucapkan. Kalau aku begini, aku begitu. Jangan engkau hukum aku atas apa yang mereka ucapkan terhadap diriku, pujian-pujian. Waja'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira. Jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka pada diriku. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampuni aku dari apa yang tidak mereka ketahui. Ampuni aku dari apa yang tidak mereka ketahui. Tawadhu radhiyallahu ta'ala an. Begitu pula banyak dari salaf rahimahullah, sebagian mereka dari a'immat tabi'in, ada yang mengatakan lau anna lidzunub raihatan tafuh la farru min haulina. Saat mereka dianggap begini dan begitu, nah, dipuji, dimuliakan semikian rupa, mereka katakan seandainya dosa itu punya aroma keluar, aromanya keluar dicium seandainya, sehingga orang yang berbuat dosa yang melakukan maksiat akan tercium aromanya. Ini ada yang habis melakukan dosa ini misalnya, ada aroma ini ada yang melakukan dosa ini, orang akan lari dariku. Cuman rahmat Allah, dosa itu gak dikasih aroma, sehingga orang gak ada yang tahu. Jadi tawaduknya mereka, gak akan ada yang rela mau duduk bersamaku kalau saja seandainya dosa itu beraroma. Dan begitulah mereka. Tapi orang yang gak ada tawaduknya merasa dirinya melebihi dari kapasitasnya bahkan. Dan salah satu tandanya senang mendapat sanjungan atau pujian dari apa yang bukan miliknya, apa yang tidak ada pada dirinya. Tapi dia cukup puas dan senang dengan yang semacam itu. Dia sampaikan sesuatu hasil riset misalnya orang lain, tapi dia kesankan itu dia yang meneliti, sehingga mendapat pujian karena itu. Bukan milikmu, bukan kamu yang lakukan. Kalau di ilmu dunia saja tercela kan, apa mereka sebut plagiat atau apa. Orang lain yang capek, orang berkeringat, susah, banting tulang, mungkin gak tidur dia, riset, belajar, mengkaji ini itu, sampai jadi hasil. Ini orang datang tiba-tiba tinggal plagiat, ambil copy paste, lalu dia tampilkan seakan dia yang berbuat. Kamu sepanjang hari tidur, tiba-tiba kamu keluarkan seakan itu hasil risetmu. Kamu kesankan ke orang seakan itu hasil penelitianmu. Orang memuji kamu, orang gak tahu. Masya Allah fulan, hebat, peneliti, ilmiah, hasilnya begini. Padahal orang lain yang banting tulang. Kalau orang timur sana bilang, kambing punya susu, sapi punya nama. Yang punya susu siapa, yang dipuji siapa? Mayas loh, gak pantas sama sekali bagi penuntut ilmu bangga dengan pujian orang yang itu gak ada padanya. Maka biasakan, didik diri-diri kita semua untuk tidak senang pujian secara umum, terlebih pujian yang memang itu gak ada pada kita, atau bukan karya kita, bukan keringat kita, bukan usaha kita, bukan hasil kita, bukan kapasitas kita itu. Gak pantas kita mendapat pujian karenanya. Makanya salaf gak senang. Bahkan jangankan pujian, karena jelinya mereka, sahabat tabi'in, karena jeli dan kehati-hatian mereka dalam menjaga tawadhu'nya, apa yang mereka khawatirkan untuk merusak dirinya, itu sudah mereka cegah. Hadis ma'ruf di kitab Tauhid yang telah lalu, ketika Husain bin Abdurrahman meriwayatkan, aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair imam tabi'in besar rahimahullah. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada yang di majelis, ayyukum ra'al kaukab alladhin qaddal barihah, siapa di antara kalian yang semalam, ini mungkin majelisnya pagi atau siang, yang tadi malam ngelihat ada bintang jatuh, semacam meteor atau jatuh, siapa yang dari kalian melihat? Qultu, maka kata Husain bin Abdurrahman, aku jawab, ana, aku yang ngelihat. Kira-kira orang kalau pertama mendengar, tadi malam ada kejadian ini, tengah malam jam 1, jam 2, mungkin jam 3, setengah 3 misalnya. Siapa yang tahu? Mana, anak tahu, anak ngelihat, anak dengar. Berarti yang disimpulkan orang kemungkinan besar, ya jelas bukan kemungkinan kalau yang pertama ini, bahwa dia bangun, dia bisa ngelihat. Berarti kan bangun tengah malam. Baik, ini pertama. Kemungkinan besar yang kedua, orang akan nyimpulkan apa? Ngapain bangun? Ya tahajud orang ini. Tengah malam bangun ngapain? Berarti sholat, masya Allah. Sholat malam. Ahli tahajud ini. Dugaan yang ada di benak orang semacam itu, padahal itu enggak ada pada dirinya, langsung dikat oleh Husain bin Abdurrahman. Aku yang melihat bintang jatuh kemarin, tapi langsung beliau cut. Beliau katakan, ama inni lam akun fis shalah. Tapi aku enggak sholat. Karena beliau khawatir dianggap sholat, dan logis. Ketika dikatakan aku yang melihat tadi malam, berarti tahajud ini orang qiyamul lail, bangun malam. Beliau enggak senang dipuji, diduga orang ada pada kebaikan yang itu tidak beliau lakukan, enggak ada pada dirinya. Langsung ditutup. Tapi aku enggak sholat. Jangan kira aku sedang sholat malam. Enggak, aku enggak sholat. Walakinni ludightu. Tapi aku bangun di malam karena disengat. Ini mungkin kalajengking atau yang semisalnya. Kesakitan sehingga bangun. Sehingga melihat bintang jatuh tadi. Asy-syahid, begitu salaf. Tidak senang dengan pujian orang, bahkan jauh lebih dari itu dugaan pujian, karena sesuatu yang enggak ada pada dirinya. Sehingga terjaga kalbunya. Tetap tawadhu. Apa artinya dirimu dianggap setinggi langit, kamu dianggap begini begitu, bisa ini bisa itu, kamu yang begini begitu, Padahal kapasitas dirimu sendiri jauh di bawah itu. Makanya kata Umar, dirimu menganggap dirimu besar, tapi di mata orang, di mata Allah, kamu kecil, hina, rendah, gak ada apa-apanya. Karena takabur. Maka hatta urusan duniawi, bahkan, kalaupun itu urusan duniawi, jangankan urusan agama yang terlalu besar dan mulia. Hatta itu urusan duniawi. Jangan kamu mengaku atau kamu kesankan ke orang sesuatu itu yang bukan milikmu, bukan kapasitasmu. Kadang kan misalnya orang apalah dalam dunia menemukan apa misalnya kalau apa ya gampangannya misalnya masakan gitulah, kalau di antara nisa perempuan misalnya, kok enak sekali masakan ini, dia buat apa gitu, lezat luar biasa, lebih dari yang lainnya, dipuji-puji, ini buatan fulana atau ummu fulan yang buat gini, wah besar kepalanya, padahal dia ngambil resep itu dari fulana yang lain. Dia senang dipuji, enak buatanmu, masya Allah resepmu hebat, gini-gini. Dipuji-puji sebesarmu, padahal bukan dia. Dia gak ngerti apa-apa. Dia niru, dia ambil dari orang lain. Kalau dia jujur, dia katakan, afwan itu bukan saya yang buat. Atau bukan resep saya, itu resepnya fulana. Dia yang hebat, dia yang menemukan, dia... Gampangannya seperti itulah. Karena bukan kamu yang berbuat. Bukan kamu yang hebat. Kamu jiplak. Kamu niru. Gak pantas dapat pujian. Yang pantas mendapat pujian itu yang menemukannya. Yang membuatnya. Kan gitu. Keutamaan bagi dia. Jangan senang dipuji dengan sesuatu yang gak ada pada dirimu. Atau bukan dari hasilmu. Kamu buat sesuatu, tapi itu buatan orang. Orang yang buat, orang yang ini, ya bagus hasilnya. Karena buatan orang. Begitu kamu tampilkan, oh, hebat buatanmu, bagus, rapi, begini, begini. Ya bukan keringatmu, orang yang buat. Dan kamu sedikit pun gak berhak dapat pujian itu. Oh, itu buatan tukang. Jelek misalnya, tapi hasil keringatmu sendiri. Mungkin ada cacatnya di sana, ada kurangnya, menceng di sini, ini, itu. Tapi keringatmu sendiri, usahamu sendiri, jauh lebih baik. Dan pantas kamu dapat pujian karenanya. Ala kulli hal, ini semua dampak dari takabur. Kalau sudah hilang tawadhu, orang akan mengaku atau merasa melebihi kapasitas dirinya. Dan seperti disebutkan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya. Dan dia tidak mau lebih dari itu. Tidak senang bahkan kalau dianggap melebihi itu. Dia tahu kapasitas dirinya sampai sini. Maka dia gak akan mau dan tidak senang dianggap pada posisi yang lebih dari hakikatnya. Allah merahmati seorang hamba yang tahu kapasitas dirinya. Dan tidak akan selamat dari takabur ini kecuali orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.